Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di halaman 85 pada bab at-tamyizu. Bab tentang tamyiz. Poin yang pertama, at-tamyizu ismun nakiratun mansubun yuzkaru li bayanil muradi min kalimatin sabiqatin mubahamatin au bima'na akhar. At-tamyiz huwa kullu ismun wa kullu ismin nakiratin mutadammanin ma'na min libayani ma qablahu min ijmalin. Tamyiz adalah isim nakirah dan mansub yang disebutkan untuk menjelaskan maksud dari kata sebelumnya yang belum jelas. Atau dengan makna lain, tamyiz adalah setiap isim nakirah yang mengandung makna min, ya, dari, ya, untuk menjelaskan kata sebelumnya yang masih ijmal atau global. Misalnya, contohnya, ishtaraitu qimtaran qamhan. Aku telah membeli satu kuintal garam. Falau kunna ishtaraitu qimtaran, seandainya kita katakan aku membeli satu kuintal, wasakatna la yufhamu sami'u. La yafhamu sami'u hal ishtaraitu qintaran minal fawalli au qatni au alqamahi au ghayruha au ghayriha wa dhalika li anna kalimatu qintaran mubhamatun tasluhu li asya'i kasiratin. Kemudian apabila kita diam, ishtaro itu kintoron, niscaya pendengar tidak akan memahami apakah yang kita beli sejumlah satu kuintal tersebut. Apakah satu kuintal kacang, kapas, gandum, atau yang selainnya. Hal tersebut, ya, karena kata kintoron atau satu kuintal itu masih belum jelas di mana bisa untuk berbagai macam barang. Falamma qulna qamhan mayyazna al-murada min al-qintari. Ketika kita katakan gandum, ya, qamhan, berarti kita telah membedakan maksud dari kuintal tersebut. Waktu sama kalimatu kintoron dan kata kuintal itu dinamakan mumayyazan. Waktu sama kalimatu qamhan tamyizan. Dan gandum itu dinamakan tamyiz. Fima la yali syarhu likulli minal mumayyazi wal tamyizi. Berikut ini penjelasan bagi setiap tamyiz dan mumayyaz. Yang kedua, al-mumayyazu. Al-mumayyazu naw'ani. Mumayyaz itu ada dua macam. Yang pertama, al-alif. Mumayyazun malfudun ay mazkurun fil kalami. Mumayyaz malfud, yaitu mumayyaz yang disebutkan dalam kalimat. Ya, wa yakunu al-mumayyazu al-malfudu. Dan mumayyaz malfuz itu bisa berupa yang pertama ismu waznin, isim wazan atau timbangan. Mislu contohnya ishtaraitu dirhaman zahaban. Ya, ishtaraitu dirhaman zahaban. Aku telah membeli satu dirham emas. Maka yang dimaksud dengan mumayyaz itu adalah Maka yang dimaksud dengan mumayyaz adalah dirhaman yang digaris bawahi. Contoh yang kedua, ismu kailin atau isim kail, itu takaran. Mislu ba'a al-falahu irdaban irdaban qamhan. Petani itu menjual satu irdab gandum. Satu irdab itu sama dengan 24 so, dan satu so itu sama dengan 4 mud. Yang digaris bawahi irdiban, irdaban itu adalah mumayyasnya dari isim kail. Selanjutnya yang ketiga, au ismu, ya au ismu masahatin, atau isim yang menunjukkan luas. Mithlu zara'tu faddanan sya'iran. Aku telah menanam satu eker atau satu eker itu 0,42 hektar gandum. Nah, maka faddanan itu satu eker. Yang keempat, au ismu adadin atau isim bilangan. Contohnya adalah mislu yatarakkabul yaumu min arba'i wa ishrina sa'atan. Ya, sehari itu terdiri dari 24 jam. Dan wasayati syarhu suril adadi wa yara buhu wa bina'uhu fil banudit taliyati. Akan datang penjelasan bentuk-bentuk bilangan i'rab dan binanya pada pasal yang akan datang. Lalu mumayyiz, mumayyiz atau mumayyiz yang kedua itu al-ba'u mumayyizun malhudun ay la yuzkarul mumayyizu wa yakunu tamyizu muhawwalan anil mubtada'i aw al-fa'ili aw al-maf'uli bihi. Mumayyaz malhuz yaitu yang tidak disebutkan mumayyaznya, dan tamyiznya merupakan perubahan dari mubtada fa'il atau maf'ul bih. Contohnya mislu al-mudarrisu aktsaru minat talibi aktsaru minat talibi khibratan. Maka khibratan tamyizun mansubun. Artinya guru lebih banyak daripada murid ilmunya, khibratan. Khibratan itu tamyiz dan dia mansub. Wa aslu jumlati khibratun al-mudarrisu aktsaru min khibratil talibi wa tamyizu muhawwalun anil mubtada'i. Maka asal kalimatnya yaitu khibratul mudarrisi aktsaru min khibratil talibi. Ilmu guru lebih banyak ya daripada ilmu murid. Dan tamyiz di sini merupakan perubahan dari bentuk mubtada. Khibratun itu asalnya mubtada. Kalau dikembalikan kepada kata atau kalimat asalnya. Misal contoh yang lain, Toba Muhammadun nafsan. Ya, Muhammad baik jiwanya. Nafsan tamyizun mansubun bil fathati. Nafsan itu tamyiz mansub dengan tanda fathah. Wa aslu jumlati tabat nafsu Muhammadin. Asal katanya adalah tabat nafsu Muhammadin. Jiwa Muhammad baik. Watamyizu muhawwalun anil fa'ilin. Dan tamyiz di sini merupakan perubahan dari bentuk fa'ilnya. Misal contoh yang ketiga. Gorostul ardo syajaron. Aku menanami tanah pohon. Syajaron tamyizun mansubun bil fathati. Syajaron itu tamyiz mansub dengan tanda fathah. Wa aslul jumlati gorostu syajarol ardi. Ya, asal kalimatnya adalah aku menanam pohon di atas tanah. Watamyizu muhawwalun an maf'ulin maf'uli bihi. Dan tamyiz di sini berasal dari bentuk maf'ul bih. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.